serambi malam. Oh, intan buah hatimu dicabik tangan-tangan serigala. Bintang-bintang muram beku dalam luka. Untukmu saudaraku, kami semua turut berduka. Lala, burung malam di rimba. Oh, melengking menyayang jiwa. Tangis kami pecah di batu, duka kami remuk di dada, doa kami bersama-sama untukmu, untukmu. Badai bergemuruh, oh, semuanya marah, hanya iblis terbahan bersorak. Lola, menyayat jiwa. Tangis kami pecah di batu, duka kami remuk di dada, doa kami bersama-sama untukmu, malam di rimba. Oh, melengking menyayat jiwa. Tangis kami pecah di batu, remuk di dada, doa kami bersama-sama untukmu, untukmu, untukmu. Untukmu, untukmu.